بسم الله الرحمن الرحيم. Awas ya, saya sering dengar ada orang tua kalau anak di kandungan, kalau ingin ganteng, soleh, baca surat apa? Yusuf, Masya Allah. Awas hati-hati, bukan sekedar baca, baca yang dimaksud dipahami isinya. Kalau lahir laki-laki, maka jadilah Anda orang tua mendidik anaknya seperti orang tuanya Yusuf mendidik anaknya. Kalau cuma dibaca tidak dididik, maka sampai kiamat kurang dua hari, gak akan jadi seperti itu. Ya, ayo mulai, bagian kedua, Bismillah. Itulah sebabnya saya buka dengan kisah Ibrahim, sekarang masuk ke kisah Nabi Yakub kepada anaknya. Di ketika anaknya mengatakan kepada bapaknya, "Abati, sayang dan hormat, ra'aitu, saya melihat fil manami dalam mimpi saya. Ya ahada asyara kaukaba, wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Pa, perhatikan cara masuk anak. Ketika ayah mendidik anak dengan sopan dan baik, maka anak memanggil dengan sopan. Lihat kalimatnya. Pa, demi sayang dan hormat Nanda pada papa, tadi Nanda mimpi. Di mimpi itu ada 11 gemintang. Matahari dan bulan sujud kepada Nanda. Nanda gak tahu maknanya. Kira-kira apa ya? Bayangkan, ayah ibu yang baik pada anaknya, melahirkan anak yang sopan. Cuman mimpi pun nanyanya sopan. Coba lihat anak sekarang. Pa, tadi malam ada yang mimpi. Mimpi apa? Ada ayam bukan berkokok tapi mengaum. Kenapa Pak ya? Kenapa Pak ya? Perhatikan Yusuf ketika dididik dengan baik. Cara masuknya bagus. Kalimatnya baik. Kata-katanya terukur dengan baik. Dan penasarannya menghadirkan nasihat dari ayahandanya. Bukan protes, nasihat. Pak, tadi malam ada mimpi. Mimpi apa? Ada orang bertopeng nodong. Kayaknya papa salah ya? Papa salah. Cara masuknya, cara bicaranya berbeda. Apa respon orang tuanya? Perhatikan kalimatnya. Pertama, ya bunaya, anak manggil abati, bapak manggil bunaya. Klop. Prinsip yang selanjutnya, maaf, ada pendidikan dalam rumah tangga. Ketika Anda ingin berkomunikasi dengan anak, berinteraksi dengan anggota keluarga, maka carilah cara-cara terbaik yang memuliakan keseluruhannya. Baik, kita masuk pada intinya, yang paling utama, satu. Saya berhenti di sini. La taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan kisahkan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Tayyib. Saya belum berhenti dulu, belum teruskan dulu sampai fayaqidu laka kaida, saya berhenti sampai sini dulu. Lihat, la taqsus ru'yaka. Perhatikan bahasa Nabi Yaqub alaihissalam kepada putra beliau tercinta, beliau tidak mengatakan ru'yataka, tapi ru'yaka. Ada ru'ya, ada ru'yah, itu beda. Kalau disebutkan ru'yah pakai ta, itu punya dua arti. Satu, penglihatan di dunia nyata, langsung. Bukan di mimpi. Penglihatan di dunia nyata, bukan di mimpi. Antum setiap mau Idul Fitri, Idul Adha, Ramadan, kan suka ada ru'yatul hilal. Apakah yang melihat dalam mimpi? Sidang isbat, menentukan besok akan Idul Fitri atau tidak. Baik, semua sudah bermimpi tadi malam? Tidak. Bukan pakai mimpi. Langsung pakai alat, lihat hilal muncul atau tidak. Disebut ru'ya. Dua, penglihatan dalam mimpi, tapi sesuatu yang hanya bunga tidur saja, bukan nyata. Jadi satu dunia nyata, yang kedua dalam mimpi, tapi mimpi itu bukan isyarat, hanya bunga tidur saja. Baik. Yang kedua ru'ya. Ra, wau, di atasnya hamzah, harakatnya dhammah dalam ra'nya, kemudian ya ada alifnya, ru'ya. Itu tidak ada yang lain. Kecuali penglihatan dalam mimpi dan sifatnya petunjuk yang nyata. Untuk istihara, ya Allah, saya sudah berikhtiar, ya Allah, menentukan dia sebagai calon pendamping kehidupan saya. Ya Allah, saya telah tahajud, ya Allah, telah istikhara, telah berikhtiar, telah juga mencoba untuk melamar. Mohon ya Allah, tampakkan hasil dari istikhara saya. Tiba-tiba misalnya dalam mimpi nampak dia. Ya, dalam keadaan misalnya hijabnya, baiknya hanya memberikan tanda saja. Lewat antum lihat seketika. Nah, maka itu bagian dari isyarat mimpi yang nyata petunjuk kepada antum. Mungkin dia yang benar selama ini. Paham sampai sini? Ya Allah, tunjukkan saya ingin kuliah, ya Allah. Tempatnya di mana, ya Rab? Saya sudah berikhtiar. Ini pilihan-pilihan saya. Saya kebingungan, ya Rab. Tiba-tiba di mimpi, antum melihat gerbang kampus itu. Begitu dilihat dalam mimpi antum setelah istikharah, itu tanda, isyarat, ru'ya namanya. Semua mimpi para nabi dan rasul yang mulia ketika diungkapkan dengan ru'ya, itu artinya wahyu, petunjuk. Nabi Ya'qub tahu bahwa anaknya bermimpi satu mimpi yang tidak biasa, akan mengangkat kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam, karena itu diungkapkan bukan dalam kalimat ru'ya tapi ru'ya. Ananda, lihat bahasa bebasnya. Ananda itu bukan bermimpi biasa, tapi mimpi yang luar biasa akan mengangkat derajat Ananda, akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka papa mohon, jangan kisahkan dulu mimpi ini kepada saudara-saudaramu. Tayyib, di sini kita berakhir. Saya akan jelaskan dulu kenapa Nabi Ya'qub melarang anaknya menceritakan kepada saudara-saudaranya. Dan bahasanya, fayakidu laka kaida, dikhawatirkan mereka akan berbuat makar mencelakai kamu. Mencelakai kamu. Lihat, bagaimana bisa mimpi berhubungan dengan kecelakaan. Bismillah. Mimpi. Mimpinya diangkat derajat, punya kedudukan. Mimpi baik atau buruk? Baik. Apa tadi mimpinya? 11 bintang. Kemudian satu apa? Matahari. Satu lagi apa? Bulan. Semua bersujud sebagai penghormatan kepada Yusuf alaihissalam. Jelas, tidak ada tafsir yang lain. Nabi Ya'qub memahami, karena beliau Nabi, mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik, ini tidak ada yang lain. Allah akan mengangkat kedudukan Yusuf alaihissalam dengan kedudukan yang tidak biasa. Satu poin ini. Kenapa kemudian disebutkan bintang, matahari, dan bulan? Bukankah matahari bagian dari gemintang? Bukankah bulan bagian dari asteroid? Kenapa tidak disebutkan 13 bintang saja? Kata tafsir para ulama, 11 bintang ini menunjuk pada saudaranya. Saudara Yusuf yang berjumlah 11. Matahari menunjuk pada ayahnya. Dan bulan menunjuk pada ibunya. Kenapa ayah diungkapkan dengan matahari? Para ayah, fokus di sini. Karena Al-Quran ingin menggambarkan, jika ada seseorang telah menjadi ayah, maka jadilah dia punya sinar seperti matahari. Dia harus menerangi bagian keluarganya, melenyapkan kebingungan di keluarganya, menjadi pemimpin yang baik dalam keluarganya. Ketika ada gelap di rumah, dia berikan cahaya. Ketika ada kekurangan, dia berikan kecukupan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah penerang. Jangan bikin kisu di rumah tangga. Jangan arahkan pada yang buruk-buruk. Jangan arahkan pada yang gelap dari pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah matahari yang menyengat kala dibutuhkan. Memberikan kedamaian dalam ketenangan. Menghilangkan yang basah kala ada tangisan-tangisan yang hadir di pipi istri Anda. Tangisan di pipi anak Anda. Itulah fungsinya matahari. Jangan sampai istri datang dengan mengeluh, Anda datang dengan kemarahan. Kenapa kamu cengeng cuma nangis? Masya Allah, Anda matahari. Seperti matahari menghilangkan air dalam baju-baju yang basah, maka hilangkanlah air di pipi-pipi dengan lindangan yang basah itu. Itulah matahari. Ketika ada kegelapan di rumah tangga, Anda datang. Datang dengan nafkah, datang dengan kasih sayang. Itulah sinar yang diberikan. Ketika ada seseorang yang mengganggu keluarga Anda, sengat dia dengan sengatan matahari, dengan nilai-nilai yang baik. Itulah matahari. Halo? Ah, itulah matahari. Taib, satu ini. Wah. Awas hati-hati, jangan, oh pukulan matahari, oh, cuma pukulannya aja, itu apa? Ah, jadi songgokku, jadi songgokan dan sebagainya. Aduh, kameha-meha. Ah, luar biasa. Dulu, itu bikinan Yusuke Watanabe. Saya tahu itu, ya. Songgokku, temannya songgohan, musuhnya Apollo dan sebagainya, saya tahu itu. Cuman saya nggak pernah nonton, nggak ada kerjaan. Sama dengan bola, saya tahu Manchester City bertanding dengan MU, Manchester United. Manchester City sudah main 15 kali, menang 13 kali, kemudian seri 2 kali, nggak pernah kalah. Ya, pimpinannya sekarang pelatihnya Pep Guardiola. Pep Guardiola sebelumnya di Bayern Munchen. Bayern Munchen kemudian dilatih oleh Carlo Ancelotti. Kemarin dia dipecat, kembali ke Jupp Heynckes lagi sekarang. Ya, Pep Guardiola sebelumnya di Barcelona. Ya, ketemunya sama siapa? Jose Mourinho, misalnya dulu di Madrid. Kemudian dua-duanya pindah. Ya, Madrid kemudian digantikan lagi sekarang oleh Zinedine Zidane. Ya, posisinya agak di bawah, Barcelona di atas sekarang. Nomor 1. Ada gol hantu Messi tercipta dengan beberapa bagian. Saya nggak nonton. Cuman saya baca, saya tahu itu. Ya, bulan. Kalau suami seperti matahari, istri seperti bulan. Bulan, cahayanya enggak kuat. Cuman kalau dilihat enak, Bu. Silakan Ibu keluar. Bukankah kecita melihat cahaya bulan begitu indahnya? Masya Allah. Begitu tampak indah, tentram, nyaman. Suami juga begitu. Begitu lihat ibu seperti rembulan. Lihat cahayanya, menenteramkan. Lihat wajahnya, menenangkan. Nabi Muhammad SAW, lihat Sayyidah Khadijah seperti bulan. Begitu dilihat wajahnya, hilang setengah kegelisahan. Sikapnya seperti bulan. Suami punya masalah, tidak ada sinar yang terang. Sinar yang menyengat, tidak. Tidak ada saling sengat. Apa-apa, modal berangkat aja. Bawa tidak ada apa-apa. Itu matahari. Jangan jadi matahari, jadilah bulan. Cahayanya lembut, Pak. Gak apa-apa, bismillah ikhtiar. Allah tidak akan mungkin menepikan rizki seorang hamba yang telah berikhtiar. Rizki kita tertulis, Pak, di langit. Quran surah ke-51 ayat 22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Papa tinggal ikhtiar. Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Insyaallah lebih cepat, Pak. Ayo kita tingkatkan iman karena Allah berjanji di Quran surah kedua 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kita tambah dengan takwa, Pak, karena Allah berjanji pintu langit bumi dibuka kalau kita meningkatkan takwa. Quran surah ketujuh ayat 96. Masyaallah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Bukan rezekinya mungkin belum datang kepada kita, Pak, tapi takwa kita yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita takwa, kita enggak nyari pun akan datang, Pak. Quran surah ke-65 ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kurang apa lagi, Pak? Kurang dalil mah. Luar biasa. Indah. Di kehidupan tuh enak. Luar biasa. Satu jadi matahari, satu jadi bulan. Nah, ini satu matahari, satu pengen jadi matahari. Ada yang ibunya matahari, ayahnya bulan. Enggak nyambung. Itu yang repot. Kan enggak ada istilah suami takut istri, teman-teman sekalian. Ayah bulan, ibu matahari. Dengan kekuatan bulan, aku mau hukummu. Susah. Saya pernah dapat cerita ini. Satu kampung, Masya Allah, cuma cerita begitulah untuk diambil hikmahnya. Itu kampung katanya suaminya takut istri semuanya. Dipanggil oleh RT. Tiba-tiba, yang takut istri, kanan sini. Yang tidak takut, kiri. Semua ke kanan. Satu ke kiri. Kaget RT-nya. Bapak tidak takut? Tidak, Pak. Cuma istri saya memerintahkan saya ke kiri. Istri saya memerintahkan saya ke kiri. Itu luar biasa. Maka ibu jadilah bulan. Ya. Papa jadi suami. Kalau peran itu ada dalam kehidupan, enak. Dan kalaupun mesti ada yang kurang, candanya dalam kebaikan. Ulama dulu bercanda kok. Ada seorang soleh bercanda dengan istrinya. Orang soleh itu punya karunia luar biasa. Istrinya cantik, soleha, baik. Suaminya biasa-biasa, wajahnya biasa dan sebagainya. Satu kali teman-teman sekalian, dalam satu kesempatan, melihatlah wajah istrinya yang sudah berdandan. Ini kisah nyata, saya tidak mengarang. Dan luar biasa, membuat beliau kagum sampai tertegun begini. Kata istrinya, ya zauji mabik, sayang kamu kenapa? Kata suaminya, wallahi, ma'ajib tu mingki. Saya tuh kagum sekali lihat kamu, cantik, soleha, alhamdulillah ya Allah. Kata istrinya, alhamdulillah, ya zauji, takhallal jannah insyaAllah. Sayang, kita berdua akan masuk surga. Kita berdua akan masuk surga. Kata suaminya, kok bisa? Kamu bersyukur karena mendapatkan aku bagian dari yang istimewa. Dan saya bersabar mendapati kamu bagian seperti ini. InsyaAllah. Bukankah orang syukur dan sabar masuk surga? Keduanya tertawa. Tidak mengungkit kekurangan, tidak menambah kelebihan, tapi ada keindahan di situ. Bulan, matahari. Kata Yusuf, ya abati, Pa, saya melihat bulan dan matahari. Tersembelas gemintang akan bersujud kepada saya. Bahkan menggunakan domir hum, hum, untuk yang bernyawa. Karena pada saat itu diposisikan bintang, langit, dan bulan, bintang, matahari, dan bulan sebagai makhluk bernyawa yang sujud. Maka ditafsirkan, tahu tafsirnya, oh ini pasti saya. Pasti istri saya. Dan istri yang dimaksudkan bukan ibu kandungnya, Rahel, yang telah meninggal. Tapi Lea, dari bibi istri yang lain. Dari istri Ya'qub alaihissalam. Maka ditafsirkan ayah, ibu, plus 11 saudaranya akan sujud kepadanya. Ini kedudukan bukan kedudukan biasa. Bagaimana seorang Yakub yang nabi bisa sujud kepada anak? Kalau bukan kedudukan anak lebih daripada bapaknya. Yakub sudah baca. Tapi kenapa kemudian ayahandanya mengatakan, jangan kisahkan ini ya kepada saudara-saudaramu. Karena kalau kamu kisahkan, mereka bisa berbuat makar. Ini bahaya. Ah, inilah yang kemudian dibaca oleh para ulama tafsir. Kenapa Nabi Ya'qub langsung mengatakan kalimat jangan kisahkan? Karena umumnya seseorang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan derajat yang tinggi akan menghadapi hambatan-hambatan yang tidak mudah. Jadi Nabi Ya'qub sebetulnya mengingatkan kepada Yusuf, ananda, kamu ini akan diberi kedudukan oleh Allah. Ingat betul, sepanjang Allah mengangkat seorang hamba, maka akan ada ujian yang menyertainya. Tafsir terbaiknya Quran surah kedua ayat 214. Quran surah 2 ayat 214. Paling kanan sebelah bawah. Tahan sebentar. Saat dikisahkan itu Yusuf masih kecil atau sudah dewasa? Masih kecil. Antum lihat? Belum. Tahu dari mana? Allahu a'lam. Quran memosisikan Yusuf dalam kondisi saudara yang paling kecil dengan adiknya Bunyamin. Artinya yang lain lebih tua, lebih kuat dan lebih mudah untuk bisa mengondisikan berbagai hal.